Kalau mau libra Allah Ta'ala, sekarang kaifiyah tu jam ism jam udah kesaliman itu atau sudah? Kaifiyatu jam'i al-ismi jam'a mudzakkarin saliman. Cara jama' isim jama' mudzakkar salim. Cara menjama' isim dengan jama' mudzakkar salim. Kata beliau rahimahullah, idza kana al-ismul murad jam'ahu sahihan, kalau isim yang ingin dijamak adalah isim sohi. Tahu isim sohi? Apa isim sohi Abdul Rahman? Sebenarnya panggilannya itu Abda. Apa isim sohi? Mana imam? Oh, iya. Syafahullah. Nah, sudah mis, setelah itu jawab mi tugasmu. Nah, apa yang maksud isim sohi? Bukan mangkus, bukan mamdud, bukan maksur. Jelas kan? Itu maksudnya sohi. Jadi kalau antum yang mau antum jamak jam mudzakkar salim isim sohi, sudah jelas apa sohi? Zidatil wawu wan nun awil ya wan nun alaih biduni amalin siwaha. Masya Allah. Maka ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun atasnya tanpa ada amalan lain selainnya. Tidak ada lagi amalan lain. Ini sama ini dengan isim musanna. Kalau sohi sudah tambahkan saja. Ya, masya Allah. Selesai, itu mudah saja. Misalnya Zaidun jadinya, ah Zaiduna atau ah Zaidina. Paham ini? Jelas ini? Muhammadun misalnya? Atau? Akilun? Akilun atau? Ini gampang kalau sohi. Nah, wa idza kana mangkuson. Nah, ini masalah. Kalau dia adalah isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang akhirnya adalah? Ya. Itu harus dimunculkan terus itu kalau dapat. Supaya nanti melengkai itu. Di suatu saat antum dapat, walaupun tidak ada penjelasannya, antum tahu jelaskan. Itu caranya maksudnya. Jadi kalau setiap baca, isi mangkus. Selalu pikirkan. Itu namanya terhafal dengan tidak disadari nanti. Paham kan? Jadi kalau dia isi mangkus, langsung dibayangkan, oh isi yang akhirnya adalah apa? Ya sebelumnya kasro. Kalau dia isi mangkus, maka apa yang terjadi? Hudifat ya'uhu. Masya Allah. Maka dihilangkan apa? Ya-nya. Jelas? Jadi kalau qadi, hadi, da'i, kalau antum ingin jadikan jamak mudzakkar salim, hilangkan apa? Ya-nya. Terus wa dhumma ma qabla al-wawi wa kusra ma qabla al-ya'i. Selesai, itu amalan tambahannya maksudnya. Berarti amalan tambahannya dua. Hilang ya, dhamma sebelum waw, kasra sebelum ya. Coba. Da'i tambahkan waw dan ya. Ah, da'una. Paham? Ya dan nun. Da'ina. Paham amalannya? Itulah amalan tambahannya. Iya. Fatakul, maka kamu katakan al-qadun, ad-da'un, al-qadin, ad-da'in. Jelas? Jelas ini? Perhatian baik-baik. Cara penting. Karena nanti kita dapat kata mufrad, kita mau buat. Cara inilah yang kita ingat. Cara buatnya. Jangan sampai ada yang mengatakan, coba buat jamak mudzakkar salim al-qadi, jadinya al-qadiyuna. Tidak. Sekarang tinggal, kenapa dihilangkan? Itu Ji. Itu yang kita mau sekarang. Iya kan? Kan kenapa dihilangkan? Ini penting juga. Paham kan? Kalau kita buat asal, berarti al-qadi buat jamak tambahkan waw dan nun. Al-qadiyuna. Paham? Al-qadiyuna. Kemudian terjadi apa? Berat dhamma di atas ya. Jadi dihapus dhammanya. Jadinya al-qadiyuna. Al-qadiyuna. Ketemu dua? sukun. Sukun pertama ya, sukun kedua waw, sama-sama huruf illah. Mana yang dihilangkan? Hah? Iya. Kenapa bukan waw? Waw yang menunjukkan jamak mudzakkar salim. Tujuannya ceritanya. Paham? Maka dihilangkan apa? Lamnya, ya-nya. Jadilah al-qadiuna. Al-qadiuna. Paham kan? Al-qadiuna. Setelah itu waw cocok dengan? Waw cocok dengan? Dhamma. Jadilah al-qaduna. Kalau ya, coba al-qadi, tambahkan ya dan nun. Al-qadiyina. Pak Mubar, ceritanya tidak perlu papan ya. Al-qadiyina. Setelah itu berat ya di atas kasro. Berat kasro di atas, di bawahnya ya. Bukan berat ya, berat kasro. Pak Imron, Ali Imron. Hah? Jadi berat apa? Kasro atau ya? Berat kasro pada ya. Paham gak nih? Jadi dihapus apa? Kasronya. Setelah itu ketemu dua sukun. Ya sama? Ya. Dihapuslah ya yang pertama. Jadinya al-qadina. Enggak. Tanpa satu proses. Kalau mau ada proses tambahan. Yaitu dipindah dari doma. Dari kasro ke doma. Kalau ya, ya kan sudah kasro. Jelas ini? Jadilah al-qadina. Jadi alasan dihilangkan karena ketemu dua sukun. Itu intinya. Alasan dihilangkan karena ketemu dua sukun. Paham kan? Kenapa ketemu dua sukun? Nah, dia berharokat. Pertama dulu dihilangkan harokatnya karena berat. Jelas alasannya? Ini kalau diceritakan. Kalau diceritakan sebab penghilangannya. Makanya kata beliau rahmatullah, asluhuma al-qadiyuna ad-da'iyuna wal-qadiyina ad-da'iyina. Wasayati sababul hasfi fil tiqa'i sakinain. Akan datang nanti sebab penghilangan pada ketemunya dua sukun. Di bab tiga. Nanti baru akan ceritakan sebab-sebab penghilangan. Dipaham ini? Di bab ilal ibadal. Bab terakhir. Jelas? Akan datang. Tadi itu cuma kita ceritakan duluan. Ya. Wa in kanal ismu maksuran. Kalau dia adalah isim maksur, apa isim maksur Imron? Ali Imron? Akhirnya alif, sebelumnya di fathah, pasti mi. Hudifat alifuhu, amalan tambahannya dihilangkan apa? Alifnya. Jelas ini, dihilangkan apa? Alifnya. Terus bedanya waw dengan ya, lihat. Wau bukiatil fathah lidalalati alaiha. Tetap fathahnya untuk menunjukkan atas alif dihilangkan. Beda kalau waw sama ya, tidak perlu ada. Antum sisakan. Paham? Jadi, lihat. Sebentar. Nah, wa antumul a'launa. Lihat itu. Wa innahum indana laminal mustofaina. Hati-hati itu. Al-mustofaina, kadang orang kira itu isim mutanna. Untuk membedakannya nanti nunnya. Kalau seandainya dia isim mutanna, apa dibilang? Al-mustofaini. Kanun isim mutanna di kasro. Ketika di fathah langsung pastikan ini jamak mudzakkar salim. Karena tidak ada isim mutanna yang nunnya di fathah. Paham caranya? Nah, cuman kenapa mirip ini? Tidak mirip. Karena asalnya al-mustofaina adalah al-mustofayuna. Al-mustofayina. Kalau ya kan? Jelas ini. Al-mustofayina. Kalau mau al-mustofayuna. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ini beda ceritanya nih. Bukan berat ya. Bukan berat doma di atas ya. Bukan berat doma di kasur di bawah. Ya, bukan. Di sini ya berharokat sebelumnya. Di fathah. Diganti dengan A. Alif. Jadilah al-mustofauna. Al-mustofaina. Paham ini? Setelah itu ketemu dua. Sukun dihilangkan apa? Alifnya, jadinya al-mustofauna, al-mustofauna. topaina. Paham? Paham ini? Setelah itu wau cocok dengan dom? Enggak. Karena ini fathah bukti kalau ayat yang dihilangkan adalah siapa? Alif. Kenapa kita enggak kasih cocok saja, kita kasih bukti? Kan ya sama wau enggak kita kasih bukti. Dipaham pertanyaannya? Ya, itu beda. Beda. Ya, karena alif untuk membedakannya wau sama ya harus ada bukti. Dan nanti kalau tidak alif dikasih bukti akan samar ini wau ya atau alif. Paham gini? Ini wau alif atau ya yang hilang. Jadi kita minimal kasih bukti salah satu. Jelas, supaya tidak apa? Tidak sah, samar. Sudah paham ceritanya ini? Sudah paham ini? Jelas tanpa ditulis? Bisa? Bisa? Hah? Siapa yang belum jelas? Mubar? Masa? Yakin? Bisa diceritakan di Muna nanti? Bisa? Mantap. Selesai. Lihat kata beliau, asluhuma, asalnya al-a'lawuna al-mustafawina al-a'lawuna al-mustafawina. Ceritakan tadi. Dah, wau berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Demikian pula ini wau berharokat kasro. Iya, sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Antum apa di situ tertulis? Al-a'lawuna. Kalau al-mustafa? Wau juga. Wau juga. Wau, walaupun ini agak masalah ya kalau dikembalikan ke wau. Karena alif kalau di atas tiga itu ditulis bengkok. Paham? Alif kalau di atas tiga itu ditulis apa? Ditulis bengkok. Kalau ditulis bengkok berarti kembali ke mana? Ke ya. Dipaham? Di kaidah fi'il. Ketika lebih dari tiga, maka mutlak waw ataupun alif ataupun ya kembali ke ya. Jelasin sama dengan da'a. Kalau jadi istada'a, kembali ke ya. Nggak jadi kembali ke waw. Ini maksudnya saya ada masalah sedikit. Walaupun memang aslinya waw adalah aslinya apa? Waw. Walaupun aslinya mau, tapi ketika lebih dari tiga itu kembali ke mana? Ke ya. Tapi semua cetakan pakai wau, itu menunjukkan penulis ceritakan sama pakai apa? Wau. Jelas? Tidak ada percetakan yang beda? Hah? Tidak ada? Semuanya wau? Nih, saudara, pakai apa nun? Apa dia? Coba baca. Baik. Orang buta berarti adum ya? Hah? Orang munah. Oh iya. Sama logotnya, logatnya. Itu munah apa? Munah Indo. Itu ada munah Indo, ada munah barat. Alhamdulillah. Iya. Hukmul mamdud. Hukum mamdud. Apa itu mamdud? Hah? Ah, munah Indo. Hah? Mundi. Yang diakhiri oleh hamzah. Sebelum hamzah ada? Ada alif. Hukmuhu fit tasniyati. Hukumnya sama dengan musanna. Kemarin itu musanna itu. Dah, ada yang kembalikan ke wau, ada yang kembalikan ke ya. Kan ada yang tidak. Artinya kalau asli, kalau hamzahnya hamzah asli tetap. Kalau hamzanya litanid, kalau hamzanya litanid, kembali ke mana? Ke waw. Lebih roji. Kalau hamzanya lita lil ilhaq, boleh dua pilihan. Paham ini? Kalau tidak ditahu aslinya, dah. Pokoknya semua persis diisi mutana kemarin. Hukumnya harus antum lihat kembali sebelumnya. Lihat fatakul fi wuddo. Hamzanya apa itu? Wuddo'un. Hamzanya apa itu? Asli. Maka tetap. Lihat wuddo'una. Fi hamro. Hamro. Tapi ini kan perempuan. Tapi belum bilang, belum ingatkan. Alaman li mudahkat. Ini hayalannya. Kalau dia sebagai nama untuk laki-laki. Betul itu? Kan dihayalkan saja. Paham? Berarti hamzanya sini sebenarnya hamzanya untuk apa? Tanwin. Tapi sudah jadi nama untuk siapa? Laki-laki. Maka antum bilang apa? Hamrawun. Diubah kemana? Diubah kemana? Ke waw. Wajuzul wajahan pinah. Dan boleh dua sisi pada contoh ilba ini yang apa ini lil ilha wakisa ini aslinya ya boleh maksudnya kalau lil ilha dan hamzanya diubah dari asli maka boleh dua sisi paham boleh diubah boleh tidak alamain lil mudzakkar ini semua kalau jadi nama untuk apa kalau jadi nama untuk mudzakkar itu syaratnya. Artinya karena ini semua muannats ini masalahnya. Dijadikan nama untuk nama laki-laki baru boleh untuk jamak laki-laki. Iya kan? Masya Allah. Jadi jadinya tadi apa? Ilbaun jadinya apa? Boleh ilbauna, boleh juga apa? Ilbauna. Jelas? Paham ini? Demikian pula kisaun, boleh jadi apa? Kisauna, boleh enggak diubah? Boleh juga? Kisahuna. Paham? Boleh. Pokoknya hukumnya sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Mutanna. Jelas? Jelas ini? Iya. Selesai. Wami matakodama. Tulam. Anna. Awaluna. Wa alamuna. Wa aruduna. Wa sinuna. Wa banuna. Wa subuna. Wa izuna. Wahluna wa ishruna wa babuhu ulaisat min jam'il mudzakkar salim innama hiya mulhaqatun bih. Masya Allah. Dari apa yang telah lewat? Dari apa yang telah lewat? Tu'lam diketahui. Diketahui anna awalun. Awalun atau ulun? Ulun. Bahasanya ulun dari ula. Ulun wa alamun Aradun, sinun, banun, subun, izun, ahlun, isrun dan babnya. Apa babnya isrun? Hah? Mulai dari isrun. Sampai? Tis'un. Babnya itu. Maksudnya puluhan. Bilangnya puluhan. Mulai dari 20. 20, 30, puluhannya mubad. Itu maksudnya babnya. 20, 30, kan semuanya itu. Isrun, salatun, kalau 40... Arba'un, 50, Khomsun, 60, Situn, 70, Sab'un, 80, Samanun, 90, Tis'un, 100, tidak masuk. Paham mubad? Dan babnya. Dan babnya. Ini semua, laisat min jam'i mudzakkar salim. Itu semua bukan dari jamak mudzakkar salim. Perhatikan baik-baik. Bukan dari jamak mudzakkar salim. Innama hiya mulhaqatun. Bih, tidak lain dia diikutkan dengannya. Irobnya saja. Irobnya diirob dengan jamak mudzakkar salim. Tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Jelas? Di nahwu juga dibahas. Irobnya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa? Karena itu tidak terpenuhi syarat. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah selesai hukum jamak. Mudzakkar salim. Insyaallah besok lagi kita masuk di jamak muannats salim. Alhamdulillah.